Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah memakai sandal yang berbeda warnanya? Misal sandal yang satu menggunakan warna merah sedangkan yang berikutnya menggunakan warna hijau. Sekali lagi, bolehkah memakai sandal yang berbeda? Misal satu warna merah dan satunya warna hijau. Kepada Ustaz Sabudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini yang seperti ini tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga kehormatannya. Orang menggunakan sandal yang berbeda, yang kanan dengan yang kirinya, ini adalah orang yang seakan-akan tidak melihat pada kehormatan dirinya. Nah, tentunya dia akan dilihat sebagai orang yang tidak baik oleh orang lain. Akan dikatakan dengan sebagai orang yang tidak baik karena menggunakan sandal yang berbeda antara yang kanan dengan yang kiri. Nah, maka semestinya orang itu tidak melakukannya. Apalagi kalau dia melakukannya, bisa jadi mungkin karena ingin meniru orang-orang kafir. Mungkin ada model yang baru dari orang-orang kafir, maka yang seperti ini bisa terjatuh pada tasyabuh dengan orang-orang kafir. Maka orang yang menjaga dirinya, yang menjaga kehormatannya, tentunya tidak akan melakukan yang demikian ini, memakai sandal yang berbeda antara kanan dan kirinya. Kalau ada model yang seperti itu, maka ini model yang tidak baik. Ya. Kalau sampai ada memang sengaja dibuat model yang seperti itu, tentunya ini model yang tidak baik, yang tidak semestinya, model yang tidak wajar, yang akan membuat orang menilai yang tidak baik, maka yang demikian ini dihindari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.